kau pada anakmu. Apa kau dengarkan dia menangis panggil-panggil namamu? Ibu, masih adakah kasih sayang di hatimu? Jangan biarkan dia merintih menangis. Yeah.